suara hasrat nyari senggan senandungan berlagu. Di sana awal mula dan tempatku dipuja dan segala yang nista selalu jua di sekelilingku berbau satu. Segala yang pernah ada tertetes bercak noda, kian merajak lana jiwa dan penuh celah jiwa. Cita hati ini rasa lama tak kunjung padam-padam jiwa. Damai adakah kau ada di lubuk kita semua? Dan teguh dalam langkah terapnya ayunan cipta, citra harum nyaris punah tertindih beban kian serat tinggal nyari. Segala yang pernah ada